Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ba'd. Kita sedang mempelajari tasyahud, tasyahud awal ya. Telah lewat pembahasan sifat tasyahud, ada beberapa sifat tasyahud yang datang pada beberapa hadis yang sahih, yang masing-masingnya dipilih oleh setiap dari a'immah yang dianggap afdal di sisinya, yang kesimpulannya semuanya disyariatkan. Hanya saja menurut imam tersebut, pada pandangan dia itu yang afdal. Imam Ahmad memilih sifat tasyahud siapa? Imam Ahmad sifat tasyahud Ibni Mas'ud Ihyatulillahi wassalawatu wattayyibat, ya, sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام الشافعي تشهد ابن مسعود متفق عليه. ابن عباس الشافعي مملي تشهد صفة تشهد نسبة رواية ابن عباس رواية مسلم هذا كان هذا تنبان المباركات. نعم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله seterusnya sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Riwayat Muslim, riwayat An-Nasa'i yang dinilai sahih oleh Al-Albani, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Al-Imam Malik memilih sifat tasyahud siapa? Riwayat siapa? Umar, yang diajarkan dari atas mimbar di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu at-tahiyatu lillahi az-zak at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillah. Ya, az-zakiyatu itu semakna dengan al mubarakat. Nama tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah. Az-zakiyat semakna dengan al-mubarakat. Sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam, yang dikira oleh Imam Malik. Dan semuanya, ya, dengan lafaz, dengan sifat ya, semuanya assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, sudah kita bahas bahwa ada riwayat tambahan Al-Bukhari pada sifat tasyahud Ibn Mas'ud, bahwa Ibn Mas'ud mengganti assalamu alayka ayyuhan nabi sepeninggal nabi menjadi assalamu alan nabi. Telah dibahas pula keterangan, ya, yani Al-Albani rahimahullah memilih itu, Al-Albani mendukung itu. Namun Ibn Uthaymin dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i membantah, ya, Al-Albani membantah Ibn Mas'ud dengan riwayat Umar. Ya, Umar ketika jadi khalifah, ini sepeninggal nabi. Umar mengajarkan itu ketika jadi khalifah. Artinya sepeninggal nabi dan di hadapan para sahabat yang masih banyak hidup, ya, dan masih di Madinah ketika itu, di atas dari atas mimbar diajarkan dan tidak ada yang menyanggah. Tetap mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Sehingga kesimpulannya kita tetap berjalan di atas riwayat-riwayat tersebut, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi. Kita tidak rubah menjadi ayyuhan nabi. ini dianggap ya dianggap oleh Ibnu Uthaymin dan Syekhuna Mukbil al-Wadi'i sebagai ijtihad Ibnu Mas'ud, diselisih oleh yang lebih alim daripada Ibnu Mas'ud yaitu Umar, dan di hadapan banyak sahabat yang menyetujuinya bahwa tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebagian sahabat, ya jangan kemudian berpikir loh bagaimana Ibnu Mas'ud, ya masa Ibnu Mas'ud mendatangkan sesuatu yang menyelisihi tuntunan Nabi alaihi salam. Nah, jika kita melihat riwayat beberapa sahabat yang dinukil itu memang ada pendapat-pendapat, pandangan dari sebagian sahabat yang memberi kelonggaran ya pada tasawuf tersebut, ya ada yang menambah, namun rincinya saya tidak akan sampaikan di sini. Nah, tidak perlu, hanya memberi gambaran bahwa memang ada sebagian dari mereka melihat ada kelonggaran ya menambah satu lafaz dimasukkan dalam tasawuf. Tapi kita tetap memilih yang terbaik. Yang terbaik kita berpegang dengan riwayat yang datang. Dan tadi intinya pegangan kita adalah Umar, riwayat Umar ya, pada ketika jadi khalifah di atas mimbar dia mengajarkan dihadiri para sahabat, dan tidak ada satupun yang menyanggah, semua setuju dan tetap assalamualaikum ayuhan nabi. Nah, ya, dan itu ijtihad Ibnu Mas'ud. Tapi yang terbaik ini tetap sebagaimana riwayat yang datang dan yang diajarkan oleh Umar. Nah, jadi kita yang terbaik adalah mengamalkan secara bergantian. Terkadang tasawuf Ibnu Mas'ud, hiyatulillahi wassalatu wattayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabiy rahmatullahi wabarakatuh, shallallahu la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadur rasuluh. Terkadang tasyahudnya Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatul lillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alayhi wa alihi wa salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah wa muslim, atau terkadang riwayat An-Nasa'i, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Terkadang tasyahud Umar, tahiyyatulillah, az-zakiyatulillah, at-tayyibatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alayhi wa salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Ya, nah, kita juga telah melewati pembahasan tentang hukum tasyahud awal. Anak ingin kembali sedikit ya, mengulas balik masalah ini, yaitu terkait dengan pendalilan pendapat yang mengatakan, kan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab. Terkait pendalilan yang mengatakan wajib, ya, yang mengatakan wajib kan mazhab Hambali yang masuk dari Ahmad, dan juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Saya sampaikan bahwa pendapat ini berdalil dengan hadis Ibn Mas'ud muttafaq alaih, yang sudah disebutkan hadisnya. Ya. Nabi memerintahkan kepada mereka, fa idza qa'ada ahadukum, singkatnya fa idza qa'ada ahadukum fi shalah, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat, falyaqul, hendaknya dia membaca tahiyatulillah salawatut thayyibat dan seterusnya. Jadi ada perintah jika duduk tasyahud dalam salat baca tasyahud tersebut. Ya, sampai wa asyhadu anna muhammadan abdur rasuluh. Kemudian kelanjutan hadis, waktu itu ana potong hadisnya. Kelengkapan hadisnya, thumma, jadi setelah sifat tasyahud tersebut, kemudian kata Nabi, thumma yatakhayyaru minal mas'alati masa'ah. Tsumma yatakhayyaru, kemudian hendaknya memilih, yatakhayyaru memilih, minal mas'alati dari masalah apa saja, masya'a yang dia mau, yang dia ya inginkan untuk dia minta kepada Allah, yakni berdoa dengan doa masalah, mau minta apa terserah, kebaikan akhirat, kebaikan dunia, bebas. Nah, ini nanti akan dibahas tersendiri. Nah, di sini muskilahnya, berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan tasyahud awal wajib, kan ada perintah, ya. Masalahnya di sini ada di akhir hadis ada juga, ya, perintah dari Nabi untuk berdoa. Berdoa. Nah, riwayat yang lain yang juga sudah disampaikan, riwayat An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, yaitu lafaz kunna naqulu fi sholati qabla yufrada at-tashahhud, adalah kami sebelumnya dalam sholat membaca sebelum diwajibkannya diperlukan tasyahud. Dan kelanjutan hadis sama dengan yang tadi. Permasalahan adalah jika berdalil dengan perintah Nabi pada hadis itu untuk menunjukkan wajibnya tasyahud, sementara di akhir juga ada perintah untuk baca doa. Sementara kita akan pelajari sebentar lagi, momen untuk berdoa di tasyahud itu momennya di tasyahud terakhir. Ya, momennya di tasyahud terakhir. Nah, sementara yang kita bahas sekarang adalah tasyahud awal, tasyahud pertama. Tasyahud pertamanya dimaksud yang tasyahudnya dua, ya. Nah, adapun istilah tasyahud akhir itu tasyahud kedua dan tasyahud akhir yang memang tidak ada lagi tasyahud setelahnya, itu momen untuk berdoa. Adapun tasyahud awal artinya masih ada tasyahud setelahnya, belum momennya untuk berdoa, hanya tasyahud saja. Kecuali jika kita memetik pendalilan itu hanya pada perintah saja. Idza qa'ada ahadukum fis shalah falyaqul. Adapun bagian akhir tsumma takhayyaru itu ditempatkan di tasyahud terakhir, tapi tetap muskilah karena arahnya hadis ini adalah untuk tasyahud akhir. Adapun riwayat yang kedua, kunna naqulu fi sholati qabla ayyufrada at-tashahhud, nah ini mungkin diketik saja dari sebelum diwajibkannya difardukannya tasyahhud. Tasyahhud mutlak, tasyahhud pertama dan tasyahhud kedua. Nah, jika tidak ada sesuatu, tidak ada apa-apa dengan riwayat ini. Nah, karena ini di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan telah dinukil pula keterangan dari Ibn Abdul Barr dalam dari kitabnya Istidkar, bersendiriannya Sufyan bin Uyainah dalam meriwayatkan lafaz qabla ayyufrada alaihi at-tashahhud, sebelum diwajibkan tasyahhud, berbeda dengan riwayat-riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ala kulli hal, dalil yang kedua yang terakhir, nah, yang hadis tentang sujud sahwinya Nabi ketika lupa tasyahud awal, kemudian Nabi sujud sahwi menggantikan, ini yang terkuat untuk dipegang. Nah, adapun pendalilan yang sebelumnya ini mungkin ada yang akan mengatakan itu tadi itu untuk tasyahud terakhir, itu buktinya ada perintah berdoa. Nah, setelahnya itu momennya tasyahud terakhir, jadi itu terkait tasyahud terakhir, menunjukkan wajibnya tasyahud terakhir. Nah, kita bicarakan tasyahud awal. Nah, tetapi jelas sekarang ada hadis tersebut bahwa Nabi sujud sahwi. Nah, dan itu menunjukkan wajib. Nah, sedangkan As-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jumhur mengatakan tasyahud awal mustahab, ya, karena Nabi menutupi tasyahud awalnya dengan sujud sahwi, itu menunjukkan hanya mustahab karena tidak diganti, melainkan ditutupi saja dengan sujud sahwi, berarti hanya mustahab. Namun pendalilan yang pertama lebih kuat insyaallah, bahwa Nabi mengganti dengan sujud sahwi menunjukkan wajib, bukan menunjukkan mustahab. Baik, jadi kesimpulannya kuat bahwa tasyahud awal wajib seperti halnya tasyahud yang terakhir, saya kita akan bahas nanti. Nah sekarang, apakah sifat tasyahud awal, ya setelah sifat tasyahud itu yaitu sampai syahadat, karena ini tasyahud ya. Nah, sampai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ saja kemudian bangkit berdiri, ataukah disyariatkan juga bersolawat atau bahkan berdoa setelah solawat? Nah ini akan kita bahas sekarang. Nah ini pembahasan berikutnya. Nah yang jelas yang wajib hanya tasyahud. Nah bagaimana dengan solawat setelahnya? Apakah mustahab pada tasyahud pertama itu pula doa atau tidak mustahab? Nah ini akan kita bahas sekarang. Barakallahu fikum. Pertama, wallahu a'lam, kesimpulan masalah ini yaitu cukup baca tasyahud tanpa salawat dan doa. Ini yang terbaik. Cukup tasyahud saja tanpa salawat dan doa. Ini yang terbaik. Ini pendapat Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi ini mazhab Hambali. Jadi imam-imam yang memilih pendapat ini, pertama Imam Ahmad, dan ini menjadi mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Yang kedua, teman Imam Ahmad, ya, yaitu Ishaq, Imam Ishaq bin Rahawi, alim Khurasan. Dan ini pendapat lama Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i punya pendapat lama. Pendapat lama Asy-Syafi'i ini cukup tasyahud saja. Berikutnya Malik. Imam Malik juga pendapatnya ini. Dan Abu Hanifah. Jadi sebenarnya empat imam mazhab itu, ya, semuanya berpendapat dengan ini. Mulai dari Abu Hanifah, Malik, disusul Asy-Syafi'i. Pendapat lamanya ketika masih di Irak, masih di Baghdad, di Irak. Nah, sebelum pindah ke Mesir. Nah, pendapat lamanya di sana. Sebelum pindah ke Mesir, ketika masih di Irak, karena pendapat barunya itu muncul ketika sudah di Mesir sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian Imam Ahmad. Jadi keempatnya, ya, berpendapat seperti itu. Hanya saja Syafi'i merubah pendapatnya pada pendapat yang terbaru, akan disebutkan nanti, menyukai ditambah salawat. Nah, akan datang nanti. Nah, ini yang pertama, Abu Hanifah, Malik, pendapat lama Syafi'i dan pendapat Ahmad mazhab Hanbali. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Ada beberapa dalil yang dipegang oleh mazhab ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas sifat tasyahud tanpa disertai solawat. Tanpa disertai solawat. yaitu sifat tasyahud riwayat Ibnu Mas'ud dan riwayat Ibnu Abbas yang telah kita lewati itu. Kan telah disampaikan pula riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari dia sifat tasyahud. Apa kata Ibnu Mas'ud, "Allamani Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud wa kaffi bainaka kaffaihi, tanganku di genggam di apit di antara kedua tangannya, ya, kama yu'allimuna al-Qur'an, sebagaimana Nabi mengajari kami al-Qur'an, ditalqin sifat tasyahud, tahiyatu lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah." Dan hanya tasyahud yang diajarkan tanpa disertai salat. Begitu pula Ibnu Abbas melihatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diajari sifat tasyahud itu tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah, ya, jadi Ibnu Abbas juga tidak diajari salawat. Nah, artinya cukup itu. Ini dalil pertama. Juga ada hadis Ibnu Mas'ud yang dijadikan dalil oleh pendapat ini, riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah ini di luar riwayat Bukhari Muslim, yaitu riwayatnya Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Lafadznya, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza," yakni dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Nabi bersabda, "Idza jalasa," nah, atau Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi idza jalasa, apabila Nabi duduk, idza jalasa, apabila Nabi telah duduk, fi wasatis shalah, nah, perhatikan, fi wasatis shalah, di pertengahan salat, di pertengahan salat, untuk salat yang 4 rakaat pertengahannya kan rakaat kedua, itu tasyahud pertama, ya, dan seterusnya menyingkat hadis, kemudian menyebutkan tahiyat. Nah, jadi idza jalasa fi wasatus shalah wa fi akhirih, apabila duduk di pertengahan salat itu tasyahud pertama, wa fi akhirih, dan di akhir, ya, salat. Nah. Nah. Kemudian menyebutkan bahwa Nabi membaca tahiyatulillah dan seterusnya sampai pada lafaz kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma," kemudian, "in kana fi wasatish shalah," "tsumma in kana fi wasatish shalah," kemudian apabila Nabi berada di wasat as-shalah, di pertengahan salat, yakni tasyahud pertama, pertengahan salat rakaat akhir rakaat kedua, tasyahud pertama, "Nahadha," Nabi bangkit berdiri, "hina yafrughu min tasyahudihi," "hina yafrughu min tasyahudihi," ketika Nabi menuntaskan tasyahudnya. Setelah "washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," bangkit berdiri, tidak bersalawat. "Wa in kana fi akhiriha," apabila berada di akhir salatnya, yakni tasyahud kedua, tasyahud akhir, "da'a ba'da tasyahudihi," "da'a ba'da tasyahudihi," Nabi alaihi wasallam berdoa setelah tasyahud, "Masya Allah," apa yang Allah kehendaki, "ayyada'wa," untuk Nabi baca doa, "thumma yusallima," kemudian Nabi mengucapkan salam, "thumma yusallim," kemudian mengucapkan salam, menutup sholatnya. Baik. Nah, seandainya hadits ini sahih, ini jelas, karena jelas dirinci di sini. Ketika di pertengahan sholat, di tasyahud pertama, Nabi usai dari itu, tuntas dari tasyahud, langsung berdiri, tidak salawat, tidak baca doa. Apabila tasyahud yang kedua, yang terakhir, berdoa setelah tasyahudnya. Nah, sebenarnya melihat sanadnya begitu, lahiriah sanadnya memang sanadnya hasan. Sanad riwayat ini hasan. Ini riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah lahiriah, sanadnya diperiksa ya, rawi-rawinya, kemudian ittisalnya, bersambungnya sanad antara satu rawi dengan rawi berikutnya, sanadnya hasan. Karena Muhammad bin Ishaq, di sanadnya ada rawi namanya Muhammad bin Ishaq, dia seorang yang saduq mudallis. Saduq mudallis, saduq itu dikatakan saduq, derajat haditsnya hanya hasan. Kemudian dia mudallis. Mudallis biasa mengelabui. Ya. Satu riwayat yang tidak didengar dia katakan dari, supaya tidak ketahuan. Nah, dia tidak berdusta karena dia mengatakan dari, memang dari, tapi dia tidak dengar langsung. Nah, tapi betul dari. Dari syekh itu, tapi dia tidak dengar langsung, itu mudallis. Nah, tetapi di sini dia pada riwayat ini dia sudah mempertegas. Dia sudah mempertegas ya bahwa dia mendengarnya dari syekhnya. Berarti aman dari tadlis, dari pengelabuannya. Nah, jadi berdasarkan itu sebenarnya sanadnya hasan. Nah, dan mereka memang berdalil diantaranya dengan hadis ini. Yang mengatakan hadis ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya hasan. Nah, Muhammad bin Ishaq meskipun mudallis, dia sudah mempertegas mendengar dari syekhnya, jadi aman dari tadlis. Nah, dari pengelabuan dia. Tetapi ana mendapati Al-Albani rahimahullah memfonisnya dhaif. Al-Albani memfonis riwayat ini dhaif. Ya, dalam aslu sifatus shalah. Dalam aslu sifatus shalah, induk ya sifat as-shalah. Alasannya Ibnu Ishaq tadi itu, Muhammad bin Ishaq yang dibicarakan tadi, dia telah bersendiri, sendirian dia dengan riwayat ini, tidak punya teman meriwayatkan ya riwayat ini dengan menyelisihi rawi-rawi yang lain yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya daripada dia. Itu masalahnya. Ya. Jadi dia dianggap melakukan kekeliruan. Dia sendirian. Sementara di sana rawi-rawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya daripada dia yang telah mengeluarkan hadis ini, dan itu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tidak seperti ini riwayatnya. Hanya ya meriwayatkan misalkan seperti riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, surat tasyahud itu tidak seperti ini. Jadi menurut Al-Albani dhaif hadis ini, karena Muhammad bin Ishaq sendirian, tidak ada yang menemani dia meriwayatkan riwayat ini. Ya, sementara hadis Ibnu Mas'ud ya riwayatnya banyak, ya riwayat-riwayat yang lebih thiqah daripada dia tidak seperti ini. Wallahu a'lam, ini pandangan Al-Albani. Kemudian dalil berikutnya dipegang oleh pendapat ini adalah hadis Ibnu Mas'ud juga lafadznya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ar-rak'atayn ka'annahu 'ala ar-radfi ka'annahu 'ala ar-radfi. Anna an-nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah beliau, fi ar-rak'atayn, biasanya jika berada di akhir dua rakaat, yakni pada tasyahud pertama, ka'annahu 'ala ar-radfi, ya, seakan-akan beliau itu duduk di atas batu yang dipanaskan. Seakan-akan duduk di atas batu panas. Jadi tidak tidak mau lama-lama, tidak tahan lama-lama, cepat-cepat berdiri. Seakan-akan duduk di atas batu yang dipanaskan, itu makna rod, batu yang dipanaskan. Jadi tidak lama-lama duduk, cepat meninggalkan duduknya itu karena seakan di atas batu yang panas. Begitu. Ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini juga menunjukkan, jadikan dalil oleh mereka, menunjukkan bahwa Nabi hanya tasyahud, tidak ada solawat, tidak ada doa, cepat-cepat berdiri, singkat. Karena seakan duduk di atas batu yang dipanaskan. Tetapi sanad hadis ini juga dinilai dhaif oleh beberapa a'immah, diantaranya Nawawi, Ibnu Hajar dan Al-Albani. An-Nawawi, Ibnu Hajar dan Al-Albani. Alasannya, faktor kelemahannya, pada sanad ada ini riwayat, ini adalah riwayat dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, putranya Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah riwayat putra Abdullah bin Mas'ud, yaitu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dia yang meriwayatkan dari ayahnya. Dari ayahnya itu dari Ibnu Mas'ud, sementara dia ini Abu Ubaidah putranya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini la yasma'u min abi. Dia tidak mendengar dari ayahnya. Dia tidak mendengar hadis dari ayahnya. Ini sebab kelemahan riwayat ini. Ini adalah riwayat Abu Ubaidah Ibn Abdullah bin Mas'ud an abih wa huwa lam yasma' min abih. Penyesmaan Nabi, dia tidak mendengar hadis dari ayahnya. Nah, maka itu Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Albani mendhaifkan. Nawawi dalam Al-Majmu', Ibnu Hajar dalam Talkhisul Hadir, Al-Albani dalam Sifat Salah, yakni induk, kitab induk asli Sifat Salah, dan juga dalam Tamamul Minyak. Baik, jadi berdasarkan penelitian-penelitian tadi, gugur-gugur semua ini. Lihat Ibnu Mas'ud ini tadi, bahwa Nabi pada tasyahud pertama seakan duduk di atas batu yang dipanaskan cepat-cepat, yakni tidak salawat. Ini gugur, dhaif. Lihat yang sebelumnya juga dinilai dhaif oleh Al-Albani, ya. Akhirnya dengan penelitian Al-Albani jadi sulit juga pendalilan dengan itu, bahwa Nabi jika duduk di pertengah langsung berdiri setelah selesai tasyahud, ini tidak salawat. Kata Ibnu Hajar, jadi yang tersisa dari dalil yang disebutkan yang pertama, ya, bahwa Nabi mengajari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tasyahud dan tidak mengajarinya selawat. Artinya, ya, cukup tasyahud itu. Nah, kata Ibnu Hajar kelanjutannya. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisul Hadir, setelah menjelaskan kelemahan hadis ini tadi, bahwa Nabi SAW kana fi raka'ataini ka'annahu 'ala ar-rad, jika duduk tasyahud pertama di akhir rakaat kedua seakan-akan duduk di atas batu yang dipanaskan. Dalam jelaskan kelemahan hadis ini, Ibnu Hajar mengatakan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Tamim bin Salamah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Tamim bin Salamah bahwa apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu duduk di akhir dua rakaat, duduk di akhir dua rakaat, yakni tasyahud pertama, seakan Abu Bakar As-Siddiq duduk di atas batu yang dipanaskan. Ya, seperti riwayat dari Nabi itu. Tapi ini Abu Bakar sekarang. Tamim bin Salamah, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Tamim bin Salamah bahwa apabila Abu Bakar As-Siddiq duduk di akhir dua rakaat, seakan duduk di atas batu yang dipanaskan. An Abu Bakar As-Siddiq Karena idza jalasa fi raka'atain ka'annahu 'ala ar-radfi. Sama ya dengan itu. Saya akan duduk di atas batu yang dipanaskan. Kata Ibnu Hajar, sanadnya sahih. Kata Ibnu Hajar, sanadnya sahih sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan telah datang yang semisal dengan ini dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Hajar menutup keterangannya, sanadnya sahih dan telah datang athar yang semisal dengan ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi sekarang ada penguat nih dari amalan Abu Bakar Siddiq, ya. Dan juga dari Ibnu Umar juga riwayat dari Ibnu Umar juga sahih. Baik. Yang tambahan dalil lagi yang menguatkan ini, yang menunjukkan tidak disyariatkannya berdoa, ada hadis yang ini jelas bisa dijadikan dalil. Insyaallah. Yang menunjukkan tidak disyariatkan berdoa pada tahap pertama, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza faragha ahadukum," perhatikan, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhud." "Idza faragha ahadukum min at-tashahhud." Apabila salah satu dari kalian usai dari tasyahud al-akhir, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir." Apabila salah satu dari kalian selesai dari tasyahud terakhir, ya, "Falyata'awwad billahi min arba'in." "Falyata'awwad billahi min arba'in." Maka hendaknya dia berdoa kepada Allah, yakni berlindung kepada Allah, ya ta'awwad, ta'awwud, minta perlindungan kepada Allah, min arba'in, dari empat perkara. "Min adzabi jahannam," berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam. "Wa min azabil qabri," dari azab kubur. "Wa min fitnatil mahya wal mamat," dari fitnah hidup dan mati. "Wa min syarri al masih dajjal," dan dari fitnah kejelekan dajjal. Ya, itu yang baca a'udzubillah min adzab jahannam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzab al-qabr, min syarri al-mahya wal-mamat, min syarri al-masih dajjal, begitu. Ya. Nah, apa kata Nabi, ini dibaca kapan? Jika selesai dari tasyahud terakhir. Jadi doa ini jangan dibaca di tasyahud pertama, salah. Salah penempatan. Momennya bukan di tasyahud pertama, tapi di tasyahud terakhir. Ini mengindikasikan, kata An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Al-Minhaj itu syarah Sahih Muslim, ya. Judul kitabnya, judul syarah Muslim itu Al-Minhaj. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan di sana, pada hadis ini terdapat isyarat bahwa doa ini tidak mustahab pada tasyahud pertama. Terdapat isyarat bahwa doa ini tidak mustahab pada tasyahud pertama, kata An-Nawawi. Hal itu dikarenakan tasyahud pertama syariatnya diperingan. Diperingan, dipersingkat. Ya. Hal itu karena kata Nawawi, hal itu dikarenakan tasyahud pertama syariatnya diperingan. Jadi, kita memetik dari sini, ya. Ini tadi keterangan An-Nawawi. Kita menyimpulkan dari sini, wallahu a'lam, jika doa ini tidak disyariatkan pada tasyahud pertama, padahal doa ini lebih penting daripada doa yang lainnya. Bayangkan induknya ini, berlindung dari adab neraka, berlindung dari adab kubur, berlindung dari fitnah hidup dan kematian. Hah? Berlindung dari fitnah dajjal, ini induk-induknya ini. Itu saja tidak disyariatkan dibaca di tasyahud pertama, apalagi doa-doa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pilihan tsumma yatakhayyaru minal mas'alati masya, pada hadis Ibnu Mas'ud itu, kemudian memilih doa apa saja yang dia suka, yang dia mau baca di akhir setelah tasyahud, ya. dan juga setelah salawat, itu tempatnya momennya kita salat terakhir. Berarti di salat pertama tidak ada doa. Tidak ada doa. Nah, tersisa sekarang masalah salawat. Ini nanti kita akan bahas juga. Nah, adapun doa tampaknya jelas bahwa memang doa tidak. Doa hanya di tasyahud terakhir. Tersisa salawat. Nah, apakah memang juga salawat di sini tidak disyariatkan? Nah, di awal sudah kita simpulkan bahwa yang terbaik tidak salawat. Tetapi kemungkinan itu ada, akan kita bahas nanti ya, pada penyebutan mazhab yang kedua. Yang jelas kita tuntaskan dulu mazhab yang pertama ini, yang kita pegang ini. Berdasarkan mazhab ini, masbuk yang ketinggalan satu rakaat atau lebih, berdasarkan mazhab ini ya, jika memegang mazhab ini, masbuk yang ketinggalan satu rakaat atau lebih, jika duduk tasyahud untuk mengikuti imam yang tasyahud terakhir, dia tasyahud keberapa? Imam dia ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat, imamnya tasyahud terakhir, dia ikut tasyahud kan? Nah, tasyahudnya dia adalah dalam rangka mutabatul imam, boleh jadi bertepatan juga dengan tasyahud pertamanya dia, boleh jadi jika pas rakaat. Hah? Jika pas dia masuknya di rakaat ketiga, jika dia masuk di pas rakaat ketiga, berarti rakaat ketiga rakaat pertama dia, rakaat keempat imam rakaat kedua dia, imam tasyahud terakhir dia tasyahud pertama. Tapi jika dia masuk di rakaat kedua kan tidak, atau rakaat ketiga kan tidak. Yang jelas dia mutaba'ah tasyahudnya untuk mengikuti imam, imam tasyahud terakhir, adapun dia bukan. Nah, maka dia duduk bertasyahud untuk mengikuti imam yang bertasyahud terakhir. Hendaknya dia mengulang-ulang tasyahud hingga imam salam. Tidak melanjutkan salawat dan tidak berdoa, karena dia bukan di tasyahud akhir ya. Imam bertepatan tasyahud awalnya dia, imam dia tasyahud hanya dalam rangka mengikuti imam. Momennya bukan momen untuk berdoa, bukan momen untuk salawat berdasarkan mazhab ini. Berarti yang dia lakukan adalah mengulang-ulang tasyahud. Dia sudah selesai tasyahud, imam masih, imam kan panjang karena imam solawat baca doa. Dia selesai tasyahud, imam masih solawat, ulangi lagi tasyahudnya. Dia selesai tasyahud, imam selesai solawat, doa lagi imamnya, dia ulangi lagi tasyahudnya, bisa jadi sampai 3 kali. Yang jelas diulang-ulang tasyahudnya sampai imam salam, kemudian dia berdiri melanjutkan solatnya. Ini disetatmenkan oleh Imam Ahmad. Ini disetatmenkan oleh Imam Ahmad karena ini memang mazhabnya Imam Ahmad. Baik, karena waktu kita tutup dulu sampai di sini, kita akan lanjut mazhab yang kedua nanti yang mengatakan mustahab solawat tapi tidak doa. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.